Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la fa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhuma jahilna wa dhakkirna minhuma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani fillah al-'izza arsyadakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu seperti yang kita adakan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan ilmu yang kita peroleh. Ikhwani fillah al-a'izza arsyadakumullah. Beberapa hari yang lalu telah terbentuk sebuah kelompok majelis intelektual ulama muda Indonesia yang pada saat ini telah dibentuk pada Selasa 28 Februari yang lalu. Hal ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua di tengah kegalauan umat akan kondisi yang menimpa kaum muslimin pada saat ini, di tengah krisis yang dialami oleh umat Islam pada saat ini, sehingga tidak sedikit beberapa tokoh atau pemimpin-pemimpin di tengah umat kita ini yang kemudian terkadang mengeluarkan fatwa, mengeluarkan sebuah nasihat yang justru berlawanan dengan agama itu sendiri dan berlawanan dengan kaidah-kaidah itu sendiri. Maka hadirnya majelis intelektual ulama muda Indonesia ini mudah-mudahan menjadi jawaban di tengah kegalauan kaum muslimin untuk mendapatkan figur ulama yang sangat sulit untuk kita peroleh, yang memenuhi kriteria di mana para ulama ini menjadi pewaris para nabi, justru yang kita dapati terkadang di kalangan intelektual ini banyak yang memecundangi terhadap agama itu sendiri. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini kita akan membahas bagaimana peran ulama, peran ahlul ilmi, peran intelektual muslim dalam menyongsong kebangkitan umat di masa mendatang, dan dalam rangka melestarikan ilmu yang diperoleh dari Nabi Muhammad SAW yang diteruskan kepada sahabatnya, diteruskan kepada tabi'in, diteruskan kepada ulama-ulama thiqat, dan sampai kepada kita pada saat ini, mudah-mudahan kita bisa memahami terhadap persoalan tersebut dengan maksud agar kita, pemahaman-pemahaman yang kita miliki ini bisa berangsur-angsur mendapatkan muara yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Saya akan memulai pada satu keadaan yang pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sayati alaikum sanawatun khadda'an, akan datang kepadamu tahun-tahun yang penuh menipu. Bagaimana disebut dengan tahun yang penuh dengan menipu itu? Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, sebaliknya orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang pengkhianat, orang yang terbiasa berkhianat dianggap sebagai orang yang amanah, dan sebaliknya wa yukhawwanu fihal amin, dan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiku fiha ar-ruwaybidah, dan berbicara di tengah-tengah kita ini para ruwaybidah, atau yang biasa disebut para ruwaybidah itu mulai angkat bicara. Ketika kegalauan itu terjadi di tengah umat kita, para pendusta justru dianggap sebagai orang jujur, para pengkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya, maka pada saat itu mulailah berangkat bicara para ruwaybidah. Siapakah sosok ruwaybidah ini? Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada Rasulullah, "Wamar ruwaybidah?" Qila wamar ruwaybidah? Siapakah ruwaybidah itu? Maka kemudian Rasulullah menjawabnya, "Qal ar-rajulut tafih yatakallamu fi amrin ammatin." Manusia yang bodoh yang berbicara tidak tahu ilmu agama, berbicara mengatasnamakan orang banyak, atau yang dikenal dengan orang-orang yang oportunis, memanfaatkan kesempatan, peluang untuk tampil di tengah masyarakat kita, tampil di tengah-tengah masyarakat yang kita miliki ini, di saat tengah terjadinya kegalauan kaum muslimin. Kegalauan apakah dan kegaduhan apa yang ada pada hadis ini, di mana orang jujur dianggap sebagai pendusta, dan kebalikannya para pendusta dianggap sebagai orang jujur, para pengkhianat dianggap sebagai orang terpercaya, dan orang terpercaya justru dianggap sebagai pengkhianat negara ini. Maka ketika kita membaca hadis ini, sangat-sangat bisa kita maklumi bahwa kesan pertama yang ada pada kita dan ada pada benak kita, bahwa peristiwa ini, persoalan ini terjadi di tengah umat kita. Seolah tanpa meminta jawaban balik, semua yang mendengar terhadap hadis ini seolah menyebutkan bahwa tahun-tahun yang penuh dengan menipu itu seolah kini tengah kita hadapi di tengah umat kita. Betapa tidak, para pengkhianat terhadap negara ini yang dengan sengaja melakukan korupsi, dengan sengaja melakukan kejahatan-kejahatan publik di tengah masyarakat kita, kini mereka masih berkeliaran di tengah umat kita ini. Sebaliknya para asatidah, para ulama, para tokoh agama, para pemilik ahlul ilmi, yang mereka ini dibutuhkan di tengah umat untuk memberi pencerah terhadap kaum muslimin, justru yang terjadi mereka harus berada di balik-balik jeruji. Ini semua adalah pertanda tahun-tahun yang tengah kita hadapi ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan menipu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhadap kondisi yang seperti itu, kita semua membutuhkan satu keadaan untuk mengembalikan situasi di mana umat itu terpimpin kembali, umat itu mendapatkan arahan, umat itu terbimbing dengan keberadaan para ulama. Maka pada saat ini kita sesungguhnya sedang membutuhkan para ulama itu hadir ke tengah-tengah kita. Para ulama itu kemudian tampil untuk memimpin kembali, karena merekalah orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pewaris utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para anbiya. Fa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu menjadi pewaris para nabi. Fa innal ulama lam yarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Sesungguhnya para ulama itu tidaklah mewariskan dirham, juga tidak mewariskan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambil ilmu dari ulama tersebut, maka dia telah mengambil bagian warisannya tersebut yang paling besar. Demikianlah dalam riwayat Abu Dawud. Bagaimana kedudukan dan keberadaan ulama di tengah-tengah kita ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bila kita melihat kembali dari mana penyesatan umat ini terjadi terhadap kita semua, maka dapat belajar dari sebuah hadis yang tertera di dalam Bukhari dan Muslim, mengingatkan kembali kepada kita semua dari mana sesungguhnya penyesatan itu dimulai di tengah-tengah umat kita. Pada hadis ini kita belajar banyak bagaimana proses penyesatan itu secara bertahap terjadi di tengah-tengah kita. Sederhana dari kalimat ini bisa disebut bahwasanya ketika Allah mencabut ilmu dari kaum muslimin, ketika ilmu itu dicabut dari para ulama, sesungguhnya dari sinilah penyesatan itu, penyesatan umat itu dimulai. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tidaklah akan mencabut ilmu dengan cara dihilangkan begitu saja di tengah-tengah hamba biasa, dari kalangan hamba biasa, tidak begitu caranya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi mencabutnya ilmu itu dengan cara menggenggam para ulama. Bisa jadi hadis ini bisa dimaknai bahwa dicabutnya ulama itu secara otomatis dicabutnya ilmu dengan cara dimatikan. Dengan cara dimatikan para ulama tersebut, diwafatkan para ulama tersebut, yang kemudian penggantinya itu semakin sulit. Sebagaimana kita hadapi pada saat ini. Paling tidak mulai tahun 2000-an, kita kehilangan ulama-ulama besar yang bisa membimbing kita semua. Ada di antaranya adalah Syekh bin Baz. Tahun 2000-an meninggalkan kita. Ada di antaranya Syekh Nasiruddin Albani, pakar di dalam hadis, atau orang suka menyebutnya sebagai Imam Bukhari-nya di abad ini, juga meninggalkan di tengah kita. Ada Syekh Shalih Utsaimin, seorang ulama pakar akidah dan pakar terhadap fikih-fikih Islam, juga meninggalkan kita di tahun 2000-an. Ini menjadi pertanda bahwa semakin hilangnya ulama dengan diwafatkan itu, dan lalu penggantinya sulit datang kepada kita, maka inilah sesungguhnya yang disebut malapetaka itu akan terjadi ke tengah umat kita ini. Ikhwafillah, dan sederetan ulama-ulama dunia yang lain yang kita kenal sebagai pembawa kebenaran, pembawa panji kebenaran dan pembawa keislaman ini, satu demi satu berguguran. Satu demi satu bisa jadi hilang dikarenakan dibunuh oleh musuh-musuhnya karena lantaran konsistensi tersebut. Dan pembunuhan itu tidak mesti dibunuh sebagaimana yang kita kenali pada saat ini. Tidak perlu kadang nyawanya itu dihilangkan oleh kalangan ulama itu. Maka pengertian yakbid yang lain, bisa jadi ulama itu sesungguhnya masih ada, tapi peran utama, peran sebagai ulama untuk menjadi pewaris di kalangan para nabi-nabi, pewarisnya nabi-nabi, pewarisnya ilmu, justru mereka dimarginalkan. Justru mereka harus berada di dalam bilik-bilik penjara, di balik-balik jeruji, karena konsistensinya terhadap kebenaran itu. Dan kemudian umat tidak lagi mendapatkan sentuhan keilmuan yang diperoleh. Maka kita juga merasa prihatin sekali dengan nasib Ustadz kita yang mulia, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yang beberapa hari ini dikukuhkan, ditetapkan bahwa pengadilan menetapkan untuk dipenjara selama 15 tahun. Memang tidak membunuh, tapi ulama-ulama yang siqat dijauhkan dari kaum muslimin, sementara ulama-ulama yang su', ulama-ulama yang jahat, justru mereka dibebaskan berkeliaran di tengah umat kita ini, dibebaskan berbicara dengan media dan podium dan mimbar yang ada. Bahkan para ulama yang sesungguhnya, para tokoh, para orang yang mengaku sebagai kiai tapi tidak memiliki sanad ilmu yang jelas, justru mereka dibiarkan berkeliaran di tengah masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia ini sedang mengalami kondisi yang seperti itu. Jadi pembunuhan karakter juga bisa terjadi terhadap para ulama. Memang tidak dimatikan, nyawanya tidak dihilangkan, tapi pembunuhan karakter, karakter assassination, dengan menuduhkan dan memfitnah kepada para tokoh yang ada, para ulama yang siqat, dengan sebutan sebagai gembong teroris, sebagai pengajar kekerasan, sebagai orang yang memproduk terhadap munculnya terorisme, itu tidak lain adalah stigma yang diberikan kepada tokoh-tokoh tertentu untuk menghilangkan peran itu agar dia jauh dari umatnya. Maka apa yang terjadi di kemudian hari, jika proses itu terjadi di tengah-tengah kita, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga bila tidak tersisa lagi orang-orang yang alim. Alim di sini adalah alim bi ilmihi wa alim bi amalihi. Alim dengan ilmunya dan alim dengan amalnya. Maka disebut dengan al-ulama al-amilina alaiha. Ulama yang tidak sekedar dhu ilmin, tapi juga yang berhasil mengamalkan ilmunya itu dengan baik. Sehingga bila tidak tersisa lagi orang alim, yang tersisa adalah orang yang lalim. Tahu orang lalim Pak ya? Orang lalim itu orang yang tidak genah, orang yang tidak memiliki karakter, orang yang tidak memiliki pegangan, yang justru berkeliaran di tengah kita, para orang-orang yang dianggap difigurkan, ditokohkan, dianggap mengerti agama, yang sesungguhnya tidak tahu tentang agama tersebut. Maka apa yang terjadi kalau para ulama yang sikot dimarginalkan, para ulama yang benar dipenjarakan, para tokoh-tokoh yang membawa kebenaran kemudian podiumnya dipasung, apa yang akan terjadi? Rasulullah memberitahukan kepada kita, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Maka para manusia pada fase berikutnya, manusia akan mengambil para pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh, tidak tahu tentang ilmu agama, tidak tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu tentang Rasulnya, tidak tahu tentang keimanan, justru yang tengah memimpin di tengah-tengah kita. Bisa bayangkan, fase ini disadari maupun tidak, tengah terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Dengan kebebasannya melakukan pemilihan terhadap pemimpin-pemimpin di berbagai daerah, para preman, para orang yang melakukan apa ini, kejahatan-kejahatan, karena mampu mengumpulkan suara yang banyak, mereka bisa berdiri memimpin di tengah umat. Sementara ulama-ulama yang lain yang lebih pintar agamanya, ngerti tentang hak-haknya Allah, ngerti tentang kewajiban-kewajibannya, itu justru termarginalkan di tengah masyarakat tersebut. Sehingga di Indonesia ini ada sebuah anekdot, ada sebuah daerah yang dipimpin oleh seseorang yang mengucapkan salam saja itu tidak bisa lengkap. Seorang pemimpin daerah itu mengucapkan salam, karena tidak terbiasa mengucapkan salam, saking jauhnya dari ilmu itu, ketika kalimat salam itu disingkat oleh penulis naskahnya, ya dibaca apa adanya, assalamualaikum WRWB. Ketika ditulis oleh penulis naskahnya, bapak dua, ibu dua, mestinya kan bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi dibaca bapak dua dan ibu dua. Tidak mengerti, saking tidak mengertinya, itu seperti itu. Luar biasa. Ittakhadhan nas ru'usan juhal. Apa yang akan terjadi ketika yang akan terjadi ketika kondisi ini terus berlanjut dan berlarut-larut seperti ini, para ulama dimarginalkan, kemudian para petinggi-petinggi agama itu justru mereka tidak mendapatkan mimbarnya, para ulama-ulama yang membawa kebenaran justru mereka tersingkirkan di tengah umat kita ini, maka kemudian fa'aftu bi ghairi ilmin, maka para pemimpin tadi, para pemimpin bodoh yang diambil dari kalangan masyarakat kita, masyarakat kita kemudian sudah latah mengambil pemimpin dengan siapa yang bisa memberi uangnya yang banyak. siapa yang populer. Masa memilih pemimpin, kenapa kok Anda memilih dia? Karena ganteng. Jadi urusan milih itu urusan ganteng sama tidak ganteng. Kenapa milih dia? Karena dia yang bisa mengasih uang yang banyak. Uang yang banyak. Padahal kalau kaidah di dalam Al-Quran, innallaha astafahu wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin lantaran dia diberikan keleluasaan fil ilmi wal jismi. Keleluasaan di dalam ilmunya dan keleluasaan di dalam jasadnya. Sehat. Ilmunya juga luas. Itu menurut kaidah Quran. Tapi kita yang sedang sakit, umat itu kalau memang sedang sakit, ya memilihnya tidak berdasarkan kaidah tersebut. Siapa yang bisa memberi uang yang banyak, maka yang dipilih. Siapa yang bisa memberikan apa ini? Seolah kedamaian, yaitu pemimpin yang bisa memberikan kesenangan sana sini, seperti yang suka saya sebutkan pemimpin pramuka, yaitu di sana senang, di sini senang, ya. Itu yang biasanya dipilih di tengah-tengah mereka. Ini yang sakit adalah umatnya yang sakit karena lantaran tengah terjadi kemunduran atas hilangnya peran ulama di tengah-tengah mereka. Fa'aftu bi ghairi ilmin, maka kemudian mereka mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan ketetapan-ketetapan tidak berdasarkan ilmu. Bayangkan kalau di kita muncul sebuah, yang baru-baru terakhir ini muncul sebuah ketetapan melalui MK bahwa anak pezina itu memiliki hak yang sama, anak dari hasil perzinaan itu memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dengan pernikahan yang sah, baik menurut negara maupun menurut agama. Kalau kondisinya demikian, kenapa kok sampai muncul ketetapan yang demikian? Ya tentu ketetapan tersebut karena tidak didasari oleh ilmu yang benar. Karena ketetapan tersebut jauh dari ulama, ketetapan tersebut jauh dari prinsip-prinsip keagamaan. Ini yang kemudian melahirkan kalimat-kalimat tersebut. Bayangkan ya, apa yang akan terjadi di kemudian hari ya. Orang kemudian memandang ya tidak perlu nikah. Wong nanti kalau punya anak, menurut undang-undang di Indonesia haknya sama ya. Haknya sama. Kemudian kalau orang yang pengen berbuat kejahatan seperti yang ditulis di dalam beberapa situs, bisa saja jadi seseorang wanita itu untuk memperoleh harta kekayaan dari seseorang yang sangat kaya, kemudian memperdaya laki-laki tersebut sampai menghamilinya, kemudian ketika anak itu keluar dan dites DNA-nya sama, maka kemudian dia menuntut hak atas harta yang disebut tanpa ada hubungan pernikahan. Tanpa ada hubungan pernikahan yang itu diresmikan menurut kaidah negara maupun agama. Sangat berbahaya sekali ketika para pengambil kebijakan, para pemutus perkara itu tidak berdasarkan ilmu agama yang benar dan tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah kebenaran yang mesti berlaku terhadap kita semua. Ikhwah billah, maka apa yang akan terjadi pada kita? Fase berikutnya, ketika sebuah kebijakan itu dimunculkan dari orang-orang yang tidak punya ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka akan menyesatkan. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, disinilah sesungguhnya kita perlu menyadari pentingnya keberadaan ulama, muhimmatul ulama, kepentingan keberadaan ulama di tengah-tengah kita itu harus menjadi kebutuhan utama dan kebutuhan pokok. Mengerucutnya kita kepada para ulama-ulama siqat, Saya sebut ulama sikot karena banyak ulama su yang sedang berkeliaran di tengah-tengah kita, pandai-pandainya memilih terhadap mereka yang ulama sikot harus menjadi keterampilan utama pada saat ini bagi kaum muslimin di tengah kondisi di mana orang jahat menjadi anggap orang baik disugup, justru dianggap sebagai penjahat. Mudah-mudahan lahirnya Miumi itu menjadi semacam oase di sebuah kegersangan, lalu bisa menimbulkan manfaat untuk kita semua. Kita akan diajari oleh para ulama-ulama, oleh para tokoh-tokoh, bagaimana kita semestinya memilih ulama yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Ya, ini menjadi nasihat untuk kita. Ulama ini menasihatkan kepada kita, ya, Sayyid Qutb menasihati kepada kita di dalam kalimat ini. Ya, atau yang ini ya, sama juga. Ya. Bagaimana kita agar tidak terjebak kepada ulama-ulama su, ulama-ulama jahat, maka kita dipandu dengan nasihat ini. Inna fiqha hadaddin la yambathiqu illa fi ardil harakah wa la yu'khadu an faqihin qa'id haitsu tajibul harakah. Bagaimana memilahkan orang-orang yang dianggap faqih terhadap agama, faqih yang mana yang layak untuk kita ikuti, ya. Maka di dalam nasihat ini diberikan begini, sesungguhnya memahami agama ini tidak akan keluar aslinya, memancarkan ilmu yang benar, kecuali bila berada di tengah-tengah pergerakan. Wala yukhadu an faqihin qa'id. Ilmu ini tidak diambil, pemahaman agama ini tidak diambil dari seseorang yang qa'id. Qa'id di sini apa? Qa'idun, orang-orang yang tidak mau berjihad padahal tidak punya udzur. Orang-orang yang tidak mau memperjuangkan agama ini sekedar menjadi ahlul ilmi tapi tidak memperjuangkan agama ini. Maka pada surat An-Nisa ayat 95, mari kita lihat surat An-Nisa ayat 95, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bedanya ulama yang mau berjihad di jalan Allah dan ulama yang hanya menjadi qa'idun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang-orang yang qa'idun, sebuah istilah yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an yang tadi diadop oleh seorang ulama tadi, yaitu menyebutkan orang yang tidak berangkat berjihad, tidak menunaikan jihad, dan tidak mengajarkan jihad ini kepada umat, adalah qa'idun, yang tidak memiliki udur apapun di kalangan orang mukmin ini dibanding dengan seorang yang berjihad di jalan Allah, dibanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. dibanding dengan seorang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Berkorban untuk kepentingan agama ini, baik hartanya maupun jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah mengutamakan seorang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya dibanding dengan orang yang qa'idun, orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak mau berangkat berjihad, orang yang tidak membawakan misi berjihad ini kepada mereka. Darajah, satu derajat lebih tinggi daripada orang yang qa'idun. Wa kullu wa'dallahul husna, dua-duanya Allah janjikan sebagai berikan kebaikan. Wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah mengutamakan orang yang mau berjihad dibanding dengan qa'idun dengan pahala yang lebih tinggi. Ini ayat mengingatkan kepada kita tentang kita perlunya mengambil ulama-ulama yang bisa memberikan pencerahan kita siapa mereka ini. Menurut kaidah ini, menurut nasihat ini adalah wala yukhadu an faqihin qa'id. Pemahaman agama itu, pemahaman tentang agama ini, karena tidak bisa muncul kecuali di tengah pergerakan agama ini, maka tidak diambil dari seorang yang faqih, seorang yang dianggap tahu ilmu agama, tapi dia qa'idun, dia tidak mujahidun. Maka kira-kira begitu cara memilihnya. Walladzina yaqufuna 'alal kutub wal awraq fi hadzal zaman. Mereka yang hanya berdiam diri di balik-balik kitab, wal awraq dan lembaran-lembaran kertas, fi hadzal zaman, di zaman ini, likay yastambitu minha ahkaman fiqhiyatan, yang dengan itu mereka akan menyimpulkan hukum-hukum fikih. Yujaddiduna, mereka pengen memperbaruinya, biha fikhal Islam, dengan itu, dengan membuka-buka buku dan membuka-buka kertas saja, itu dengan itu dia akan memperbarui fikih-fikih Islam. Wahum ba'iduna anil harokah, sementara orang itu jauh dari pergerakan, jauh dari masyarakatnya, di mana gerakan yang ada itu ditujukan untuk membebaskan manusia minal ubudiyati lil ibad, dari peribadahan kepada hamba, dan mengembalikan peribadahan itu hanya milik Allah saja. Dan dengan gerakan itu kita menginginkan untuk menjalankan syariat Islam, bitahkimi syariatillahi wahdah wa tardi syara'i at-tawagut, dan menolak syariat taghut. Ketika seorang ulama jauh dari pergerakan ini, seorang ahli agama justru hidupnya hanya di balik-balik buku saja, jauh dari kegiatan pergerakan ini, tidak ada gerakan untuk menegakkan syariat Islam. Dia sebatas ilmu saja. Tidak ada gerakan untuk mengembalikan umat dari peribadahan kepada selain Allah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gerakan itu. Maka faqih fiddin, orang yang paham agama seperti ini, dianggap haula la yafqahuna tabi'ata hadaddin. Orang yang seperti ini tidaklah memahami tabiat agama ini. Lalu tabiat agama ini bagaimana? Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ilmu, pada saat yang sama dia juga menjadi memimpin umat di tengah pergerakannya dan memimpin jihad fisabilillah. Itu contoh yang paling tinggi yang bisa kita ambil. Maka penting bagi kita untuk mendapati kaidah seperti ini. Oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah diberikan penjelasan yang lebih jelas tentang kaidah ini, di mana ahli agama itu harus diambil dari orang-orang yang tidak qaidun tapi yang mujahidun. Beliau menyebutkan fal wajib ayya'tabira bi umuril jihad bi ra'yi ahluddin as-sahih. Yang layak untuk menggambarkan urusan jihad ini, pendapat tentang jihad ini harus diambil dari pendapatnya ahli agama yang sahih. Bi ra'yi ahluddin as-sahih. Tidak cukup sampai di situ saja. Alladzina lahum khibratun bima 'alaihi ahlud dunya. Yang dia itu punya pengalaman tentang bagaimana mengelola dan mengatur di muka bumi ini. Punya tajrubah, punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Berada di tengah-tengah lapangan kita, di tengah-tengah sahah kita, di dalam mengurusi umat ini. Tidak berjauhan sana. Ini yang dimaksud. Sebab kalau tidak diambil pendapat agama atau pendapat tentang jihad ini dari orang yang ahli agama yang sahih, ya, ahli agama yang sahih, yang dengan itu mereka ini adalah bisa menerangkan apa adanya, maka pendapat yang akan terjadi di tengah kita, pendapat agama itu akan sesuai dengan pendapatannya. Seperti sekarang ini, orang-orang berpendapat sesuai dengan pendapatannya. Ini yang berbahaya. Ya. Maka fala yu'khadu bira, dia menyebutkan pada kalimat berikutnya, ya, ahluddin as-sahih alladzina lahum khibratun bima 'alaihi ahluddunya. Dunal ladzi yaghlibu 'alaihimun nadhar. Tidak diambil dari mereka yang hanya dikuasai oleh teori-teori, ya, teori-teori dohir saja, textbook yang ada di dalam nas-nas, sangat tidak mungkin. Dunal ladzi yaglibu alaihimun nadhar fi dhahiriddin wala yu'khadu bi ra'yihim, maka tidak diambil pendapat mereka, wala bi ra'yi ahliddin as-sahih, juga tidak diambil dari pendapat ahli agama yang sahih, yang dia tidak pernah punya pengalaman di dalam mempraktikkan ayat-ayat tersebut. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah sesungguhnya letaknya para pemimpin umat itu dibutuhkan untuk kita. Jadi sudah kita temukan ciri pertama sosok tokoh ulama yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Pencerahan kepada kita itu adalah ulama yang bisa memberikan ilmu sekaligus mengajari kita mempraktikkan ilmu tersebut, sekaligus memimpin umat di tengah umatnya ini terhadap umatnya bagaimana cara menjalankan ilmu tersebut, mempraktikkan ilmu tersebut di tengah-tengah kita semua. Alias bukan hanya sekedar ahli baca kitab, ahli membuka-buka kitab, itu ya ahli ilmu, tapi tidak mencukupkan. Disinilah nasihat bedanya qaidun dengan mujahidun. Ya. Ciri yang kedua yang bisa kita ambil, ya, ciri yang kedua yang bisa kita ambil dari ulama itu, ya, adalah ketika kita mendapati sosok ulama tersebut mampu memberikan qudwah al-hasanah. Ya, qudwah al-hasanah. Apa qudwah ini? Qudwah adalah ketauladanan yang baik. Inilah krisis yang paling besar yang sedang menimpa di kalangan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh umat pada saat ini, karena mereka tidak mampu memberikan qudwah yang baik kepada kita. Jadi tokoh yang baik, qudwah yang baik dari mereka ini yang kita butuhkan, yang mampu bisa memberikan keteladanan. Nah, ciri ulama yang baik, ya, ciri ulama yang baik itu yang bisa memadukan, menyesuaikan antara perkataannya dengan nas, menyesuaikan antara perbuatannya, perkataannya dengan perbuatannya. Mari kita lihat bagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan gambaran kepada kita dalam Kitabul Fawaid halaman 61. Dia menggambarkan tentang ulama usuk yang ini tidak boleh diikuti. Ulama usuk jalasu ala abwabil jannah. Ulama jahat itu duduknya di pintu. Pintu mana, Pak? Cocoknya kalau ulama jahat itu duduknya di pintu mana? Ya, mestinya di pintu neraka ya. Tapi ini yang nanti membingungkan buat kita. Ulama jahat itu duduknya di pintu surga. Yad'una ilaihan nas bi aqwalihim. Menyeru manusia dengan perkataannya, wa yad'unahum ilan nari bi af'alihim, dan menyeru dengan perbuatannya menuju kepada neraka. Wa yad'una ilan nar bi af'alihim, menyeru ke neraka dengan perbuatannya, menyeru ke surga dengan perkataannya, dan menyeru ke neraka dengan perbuatannya. Fakullama qalat aqwaluhum, maka tatkala berkata perkataannya, halummu, marilah kalian ke sini, marilah kalian masuk ke surga, qalat af'aluhum, berkata perbuatan mereka, la tasma'u minhum, jangan engkau dengarkan dari mereka ini. Jadi antara perkataan dengan perbuatannya tidak sama, tidak matching. Bahasa gaulnya sekarang tidak ngeklik gitu ya, tidak ngeklik. Itu yang terjadi di saat ini ya. Kalau kondisinya seperti ini ya, falau kana mad'au ilaihi haqqan lakanu awwalal mustajibina lahu. Sekiranya apa yang ia serukan itu adalah benar, niscaya orang tersebut adalah orang yang pertama-tama memenuhi panggilan tersebut, pertama-tama mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ayat tersebut, pertama-tama yang mempraktikkan perintah-perintah tersebut. Kata Ibnul Qayyim, memandang terhadap ulama su' seperti ini, dia menyebutkan fahum fissurati adillah. Mereka ini dalam jelegreknya ya, dalam apa ini, tampilannya ya, dalam performannya, adillah, bak penunjuk jalan, seperti orang yang bisa menunjukkan apa ini, jalan. Jenggotnya panjang, sorbannya panjang, bahkan jenggotnya udah putih, buatue ireng, selalu sorbanan, selalu gamisan terus. Ini bar kuwi ngerokok, ora kacek. Ngoten nggih. Ini namanya, apalagi kemudian dengan mudah membela-belain sesuatu yang sesungguhnya diharamkan oleh agama ini. Pemimpin sebuah ormas terbesar di Indonesia ini, tapi dia pengusung paham pluralisme, pengusung paham liberalisme, pengusung paham sekularisme. Maka kata Ibnul Qayyim, tokoh yang seperti ini, kata beliau, ini kata Ibnul Qayyim, bukan saya loh ya, nanti jangan dikira keliru. Fahum fissurati adillah, mereka ini dalam jelegreknya, performannya itu penunjuk jalan, tapi yang sesungguhnya, wafil haqiqah hum kutta'ut turuk, mereka ini tidak lebih dari penjambret di tengah jalan. Tahu penjambret, Pak? Tugasnya itu apa tahu penjambret? Ya menjambret. Jadi menghalangi orang yang di jalan agar dia tidak sampai ke tempat tujuannya, maka dia menjambret di tengah jalan. menjambret orang tersebut di tengah jalan. Itu namanya penjambret di tengah jalan. Wahum fisurati adillah wafil hakikah kutaut turuk. Jadi ulama yang tidak bisa, tokoh yang dianggap tokoh agama yang tidak bisa memadukan antara perkataannya dengan perbuatannya, ya, maka orang yang seperti ini tidak lebih dari di tengah masyarakat itu tidak lebih, kata Ibnul Qayyim, sebagai penjambret di tengah jalan. Ada tokoh yang baru saja memunculkan apa ini? Memunculkan statement, memunculkan pernyataan, ya, bahwasannya apa ini? Bahwasannya Syiah, ya, itu adalah bagian dari madhab kelima di dalam Islam. Madhab kelima dari Islam ini. Bisa bayangkan kalau kemudian sebuah kelompok yang dengan sengaja menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dihormati, bahkan diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 100 sebagai orang yang diridhai oleh Allah, justru mereka menghina orang yang menghina seperti ini, dianggap sebagai orang yang memiliki paham Islam yang benar dan dianggap sebagai madhab kelima. Ya. Jadi aliran yang kelima, kita ini kan yang sudah dikenalkan ada empat madhab. Madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibnul Hanbal. Nah madhab kelima itu dianggap sebagai madhab Syiah. Tokoh-tokoh agama di negeri kita ini, ya, yang mereka ini memimpin umatnya, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah umatnya, kita mendapati mereka justru mendukung paham Ahmadiyah. Mendukung paham Ahmadiyah. Yang dengan jelas-jelas paham Ahmadiyah itu menganggap munculnya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh agama di tengah kita ini justru yang memberikan dukungan terhadap munculnya kebebasan di tengah masyarakat ini, termasuk kebebasan seksual, kebebasan berpakaian. Bahkan ada tokoh agama di negeri kita ini yang menyebutkan bahwa jilbab itu tidak wajib. Buktinya apa? Buktinya saya sebagai tokoh agama, bojoku aja enggak pakai. Gitu ya. Jadi ukurannya bojonya dia. Bukan ukurannya bojonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana putri-putri yang ada di sekitar siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya adalah dia. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap kondisi ini semestinya kita menyadari penuh. Menyadari penuh muhimmatul ulama di tengah kita ini sangat penting, ya. Sangat penting, harus bisa melahirkan qudwah. Jadi cari sosok yang bisa melahirkan qudwah di tengah kita, maka kita layak belajar agama kepada dia. Kalau sekedar dia punya ilmu agama tapi dia tidak bisa mempraktikkan dan dia berkepribadian jelek, maka orang ini tidak lebih justru dengan diam-diam mengirim orang, mengajak orang untuk keluar dari agama ini. Saya bacakan. Siapa yang sesungguhnya justru menjauhkan dari agama ini? Usulus sirah al-hasanah allati biha yakunu da'il muslim qudwatan tayyibatan li ghairihi tarji'u ila aslaini kabiraini. Ya. Pokok rekam jejak yang baik, yang dengan itu seorang dai, seorang ulama itu bisa menjadi qudwah bagi yang lain, maka dikembalikan kepada dua hal utama. Apa itu? Husnul khuluq, pertama berkepribadian yang baik, Yang kedua, muwafaqatul amal lil qaul, bersesuaian antara perbuatan dengan perkataan. Bisa dimaknai dua. Perbuatannya itu sesuai dengan nas, perbuatan dia sesuai dengan apa yang dia katakan. Tidak jargoni maksudnya. Iso ngajar ning ora iso lakoni. Fa idza tahaqqaqa hadanil aslani, apabila terrealisir pada diri seorang tersebut, seorang yang akan kita figurkan menjadi ulama tersebut, menjadi tokoh tersebut, dua hal pokok itu, yaitu husnul khuluq wa muwafaqatul amal lil qaul, maka hasunat siratud da'i, baiklah rekam jejaknya seorang da'i ataupun ulama ini. Wa kanat siratuhu at-tayyibah da'watan samitatan ilal islam, jadilah rekam jejaknya yang baik itu menjadi dakwah yang dengan diam-diam menyeru orang kepada Islam. Fa in fatahu hadanil aslani, kalau hilang dua hal itu, dua hal itu apa, Pak? Pertama adalah husnul khuluq, berkepribadian yang baik. Yang kedua adalah muwafaqatul amal lil qaul. Kalau hilang dua hal itu, sa'at siratuhu, maka jeleklah rekam jejaknya. Fasarat da'watuhu, maka jadilah dakwahnya itu dakwatan samitatan munafiratan anil islam, dakwah yang dengan diam-diam justru menjauhkan orang dari Islam. Ini yang perlu dikhawatirkan kalau ketemu sosok-sosok yang seperti ini. Justru tokoh yang dianggap ngerti agama tapi justru menjadi pelaku koruptor. Ini gak beres seperti ini. Ada sebuah penelitian di Depak, gudangnya orang yang punya ilmu, justru terjadi korupsi yang lebih besar daripada di departemen yang lain. Kan jadinya lucu, sangat lucu. Nah, ini semua menjadi peringatan yang sangat berharga, ikhwafillah. Maka cara menentukan ini, kenapa ulama itu dibutuhkan di tengah kita, apa kepentingan keberadaan mereka itu di tengah kita, hadirnya ulama itu di tengah kita, ulama yang sikot, ulama yang benar, bagaimana cara memilih tadi sudah dijelaskan. Maka muhimmatul ulama di tengah-tengah kita ini, keberadaan ulama itu kepentingannya untuk apa, kita sebutkan yang pertama adalah at-tafaqquh fid-din, menjadi media untuk tafaqquh fid-din, menjadi media untuk memahamkan agama ini, untuk memahami agama ini dari jalur ulama. Jangan memahami agama dari jalur yang lainnya. Jangan memahami agama dari mereka yang sanad ilmunya tidak jelas. Sanad ilmunya tidak jelas. Mengambilnya dari mana? Apalagi ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang sudah terkontaminasi oleh virus syubhat dan syahwat. Kena virus kerancuan syubhat dan virus syahwat. Dalam prakteknya, ulama-ulama yang sudah terkontaminasi oleh penyakit sipilis. Tahu penyakit sipilis ya? Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ya. Tidak menjadi tambah jelas jalan kita, tapi tambah blunder dan tambah bingung lantaran dipahamkan oleh orang-orang yang dia sendiri itu sudah terkena penyakit sipilis tersebut. Maka harus dihindari ulama-ulama yang demikian, karena nanti kita bisa jadi mendapatkan pemahaman yang menyimpang. Yang kedua, muhimmatul ulama adalah ingdarul kaum, memberikan peringatan di tengah umat kita ini. memberikan arahan, memberikan pencerahan, selalu memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi. Maka kalau ada ulama yang justru mendukung kepada kemungkaran, atau dia berdakwah nyambi mungkar, yang disebut dengan ad-dakwah nyambi mungkar, bukan nahi mungkar, ya, maka itu adalah sosok-sosok yang tidak betul. Semestinya justru peran ulama itu tidak larut di dalam beberapa gerakan yang mendukung terhadap kebatilan, tapi justru berhadapan langsung dengan mereka yang mau menggerakkan kebatilan tersebut. Ya, bagaimana kalau ketemu orang yang mengaku sebagai tokoh agama, ya, sebagai cucunya seorang kiai besar, ya, tapi dia berdiri di berhadapan dengan kaum muslimin dan melakukan pembelaan terhadap gereja yang sudah divonis oleh pengadilan bahwa itu tidak benar untuk didirikan di tempat tersebut hanya karena pengen membela kaum minoritas, padahal secara hukum tidak dibenarkan. Ini juga harus menjadi peringatan bagi kita semua. Yang ketiga adalah turitsul ilm. Ulama itu mewariskan ilmu. Maka yang diambil dari ulama itu adalah ilmunya. Jangan kemudian kalau datang ke orang yang dianggap ahlul ilmi, itu kita mengungkapkan masalah dan kemudian jaluk utang. Ya, jaluk utang itu banyak sekali. Kita ini terkadang beberapa ahlul ilmi itu didatangi dan kemudian disuruh apa ini menyelesaikan utang ini, gimana cara menyelesaikan utang saya ini, Ustaz? Gitu ya. Itu juga tidak benar. Semestinya datang ke situ itu mendapatkan pencerahan ilmu, ya, mewariskan ilmu. Maka di dalam mewariskan ini harus dipastikan warisannya yang benar. Kemudian yang ketiga, kepentingan hadir di dalam tengah kita itu adalah i'dadul kawadir, yaitu mempersiapkan kader-kader pengganti yang akan bermunculan di masa mendatang. Ikhwani fillah al-a'izza arsadakumullah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang terbaik buat kita semua. Dan kita pandai-pandainya memilih tokoh-tokoh agama yang bisa memahamkan kepada kita tentang ilmu agama yang benar ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.